Amma hukukullahi ta'ala fala tuqbalu fihan nisa'u barrijalu faqat. Ini masih meneruskan penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai pembagian hak. Di sebelumnya sudah dijelaskan tentang hak adami atau hak manusia, dan kali ini akan menjelaskan tentang hak Allah. Dan hak Allah ini, di dalam hak Allah tidak ada atau tidak bisa menerima saksi yang berjenis kelamin perempuan. Jadi semua saksinya harus laki-laki. Wahya ay hukukullahi ta'ala ala thalathati adrub. Jadi hak Allah ini seperti halnya hak adami, terbagi menjadi tiga ya. Jadi hak adami di keterangan sebelumnya dijelaskan ada tiga macam. Hak Allah juga ada tiga macam. Durbun la yuqbalu fihi aqallu min arba'atin min ar-rijal wa huwa az-zina. Bagian yang pertama dari tiga macam itu adalah hak Allah yang saksinya harus berupa empat orang laki-laki. Jadi jumlahnya harus empat ya. Dan hal itu adalah zina. Jadi seorang yang menjadi saksi dari zina, maka dia diharuskan harus laki-laki dan juga berjumlah empat orang. Wayakunu nadzuruhum lahu li ajli syahadah. Dan empat saksi yang ingin menjadi saksi zina, di saat dia menyaksikan zina, diharuskan menyaksikan itu dikarenakan memang tujuannya untuk menjadi saksi ya. Jadi melihat orang berzina, tapi melihatnya karena dia ingin menjadi saksi dari perbuatan itu. Falau ta'ammadun nadhara li ghairiha fasaku wa ruddat shahadatuhum. Dan ini yang sangat sulit ya, yang sangat sulit dipraktekkan. Bahkan ada yang mengatakan zina, orang zina yang dieksekusi dan atas dasar saksi ini tidak ada. Ada yang mengatakan demikian. Karena memang sulit ya, prakteknya sulit. Menyaksikan seorang zina dan kita menyaksikannya itu tidak ada hal lain kecuali untuk bersaksi ya. Itu sangat sulit dibayangkan. Jadi andai kata empat orang itu melihat perbuatan zina dan melihatnya itu bukan karena ingin menjadi saksi, maka otomatis dia menjadi fasik ya. Dia menjadi fasik. Kalau dia menjadi fasik, otomatis persaksiannya ditolak. Amma ikraru sahsin bizina fayakfi fi syahadati alaihi rajulani fil adhar. Dan empat orang itu diharuskan untuk menjadi saksi zina. Dan saksi zina ini, seorang yang menjadi saksi dalam hal zina, ini bukan hanya saksi zina, tetapi ada juga saksi pengakuan zina. Jadi menjadi saksi dari seseorang yang mengaku zina. Jadi ada orang yang mengaku zina, kemudian pengakuan itu disaksikan oleh orang lain. Ya. Seorang saksi dari pengakuan zina, saksi untuk pengakuan zina, ini tidak diharuskan berjumlah 4 orang, tetapi cukup 2 orang laki-laki ya. Jadi menurut pendapat yang adhar, artinya masih ada perdebatan ulama dalam hal ini, mengatakan bahwa pengakuan seseorang zina ini untuk bersaksi atasnya cukup 2 orang. Tentunya laki-laki ya. Wa darbun akharu min huquqillahi ta'ala yuqbalu fihi itsnani ay rajulani. Bagian yang kedua dari hak Allah, yaitu hak Allah yang bisa diterima dengan persaksian 2 orang. Artinya orang yang bersaksi dalam hak ini cukup berjumlah 2 orang, 2 orang laki-laki ya. Wa fasalal musannifu hadza dharba biqaulih wa huwa masih wazina minal hudud ka haddi syurbin. Dan musannif telah merinci bagian yang ini dengan perincian beliau, yang termasuk dari bagian yang kedua ini adalah semua hukuman, semua had atau hukuman yang kecuali hukuman zina ya. Jadi semua hukuman kecuali zina ini masuk dalam bagian yang kedua ini, yaitu bisa diterima saksinya bila jumlahnya dua orang laki-laki. Contohnya seperti had atau hukuman orang yang minum khamr. Wa dharbun akharu min huquqillahi ta'ala yuqbalu fihi wahid. Dan bagian yang terakhir, hak Allah yang terakhir adalah hak Allah yang bisa disaksikan hanya oleh satu orang. Jadi hanya satu orang bisa menjadi saksi dalam hal ini. Wa huwa hilalu syahri ramadhan faqat tuna ghairihi minasyuhur. Hal itu adalah bersaksi atau kesaksian melihat hilal di bulan Ramadan. Ya. Melihat hilal artinya melihat bulan tanggal 1, ya, bulan yang sangat tipis tanggal 1. Persaksian itu boleh dilakukan hanya dengan satu orang. Dan satu orang ini khusus untuk bulan Ramadan, ya, khusus untuk bulan Ramadan. Artinya persaksian hilal di bulan selain Ramadan ini tidak cukup satu orang. Wa fil mabsutati mawadi'u yuqbalu fiha syahadatul wahidi faqat. Di dalam kitab yang lebih tebal dijelaskan beberapa tempat yang bisa diterima persaksian satu orang saja. Minha syahadatul lauthi. Yang pertama adalah persaksian laus, laus atau kosamah, ya. Sudah pernah dijelaskan, laus adalah bukti pembunuhan. Wa minha annahu yuktafa fil khursi bi adlin wahid. Contoh yang lain adalah persaksian tentang khurs, khurs atau penakaran, ya. Menakar kurma atau anggur yang masih di pohon, ya. Yang masih di pohonnya yang belum dipetik dan ditakar. Jumlahnya berapa, beratnya berapa. Penakaran itu cukup dilakukan untuk menjadi saksi, maksudnya, untuk menjadi saksi dari penakaran itu cukup berupa satu orang. Wala yuqbalu syahadatul a'ma illa fi khamsatin wa fi ba'din nusah khamsi mawadi'a. Ini sekarang membahas tentang persaksian yang dilakukan oleh orang buta. Jadi seorang yang buta, dia tidak bisa diterima persaksiannya kecuali di dalam lima tempat. Ini sudah bab itak, ya. Ini sudah bab terakhir. Ada perbedaan manuskrip. Di satu manuskrip menggunakan kata illa fi khamsatin dan manuskrip yang lain menggunakan kata khamsin, ya. Tanpa, ada yang tanpa ta, ada yang dengan ta. Wal muradu bi hadhil khamsati ma la yasbutu bil istifadah. Yang dimaksud dengan lima tempat ini adalah hal-hal yang bisa ditetapkan hukumnya atas dasar istifadah, istifadah atau kemasyhuran, ya, kemasyhuran suatu berita. Mithlul mauti wan nasabi lidzakarin au unsa min abin au qabilah. Contohnya hal-hal yang bisa ditetapkan, ditetapkan oleh hakim dalam ditetapkan oleh hakim atas dasar kemasyhuran adalah kematian dan nasab seseorang. Nasab yang sampai ke laki-laki ataupun perempuan, ya. Wa kadzal ummu yathbutun nasabu fiha bil istifadati 'alal asah. Dan nasab ibu itu juga bisa ditetapkan atas dasar istifadah atau kemasyhuran. Kepopuleran berita, maksudnya, ya, sudah menyebar di masyarakat. Wa mislu milkil mutlaki wa tarjamati. Contoh yang lain adalah kepemilikan seseorang atas benda tertentu dan juga tarjamah, ya. Tarjamah artinya menerjemahkan ucapan dari yang bersangkutan, ucapan dari musuh atau lawan. Wa qauluhu wa ma syahida bihi qabla al-ama sakitun fi ba'di nusail matni. Ada satu kalimat yang tidak ditemukan di manuskrip yang lain, yaitu kata atau kalimat wa ma syahida bihi qabla al-ama, hal-hal yang disaksikan sebelum buta. Wa ma'nahu innal a'ma law tahammala syahadata fi ma yahtaju lil basar qabla urudil amalahu thumma bada dhalik syahida bima tahammalahu in kana al mashhudu lahu alaihi ma'rufail ismi wan nasab. Yang dimaksud dengan persaksian yang dilakukan sebelum buta adalah seorang yang buta, dia bersaksi, dia menyaksikan suatu hal yang membutuhkan penglihatan. Artinya dia menyaksikan hal-hal yang untuk menjadi saksinya membutuhkan penglihatan. Tapi di saat itu dia belum buta ya, dia masih normal. Kemudian setelah dia menyaksikan hal itu, dia mengalami kebutaan. Lalu setelah itu dia bersaksi. Jadi persaksiannya dilakukan setelah buta, tapi dia menyaksikan hal itu sebelum buta. Persaksian itu bisa sah bila memang antara dua orang yang disaksikan, yaitu orang yang akan mendapat keuntungan atau kerugian, keduanya nama dan nasabnya telah diketahui. Wa ma syahida bihi alal madbud. Dan juga hal yang bisa saksinya berupa orang buta adalah hal-hal yang bisa terbatas ya, sesuatu yang terbatas. Wasuratu ayukir rosah sunfi uduni a'ma bi itkin autolakin lisahsin ya'rifus mahuwana sabah wayadu dalikal a'ma ala roksi dalikal mukir fayta'allakal a'ma bihi wayadbiduhu hatta yasyada alaihi bima sami'ahu minhu indakodin. Terbatas atau madbut itu terbatas ya, bukan terbatas sebenarnya. Lebih tepatnya terkontrol ya, hal-hal yang bisa terkontrol. Digambarkan di dalam kitab ini adalah ada seseorang yang mengakui perbuatannya, yang ikrar atau mengakui. Dia mengakui telah memerdekakan budak atau mengakui telah menalak istrinya. Jadi pengakuan itu diucapkan di telinga orang yang buta, ya, di telinga orang yang buta. Dan yang mengucapkan itu orang yang buta, dia mengenal nama dan nasabnya, nama dan nasab dari orang yang mengucapkan tadi. Dan di saat orang itu mengucapkan ikrarnya di telinga orang yang buta tadi, tangan orang yang buta berada di kepalanya. Jadi dia memegang kepalanya ya. Saya ulangi, ada seorang yang membisiki orang yang buta. Isi bisikan itu adalah ikrar, pengakuan. Dan di saat orang buta itu dibisiki, dia memegang kepalanya. Lalu orang buta tadi terus membawa orang yang melakukan ikrar itu ke depan hakim. Jadi antara orang buta menjadi saksi dan antara ikrarnya, itu tangan orang buta selalu memegang kepalanya. Jadi kepalanya dipegang, kemudian orang buta itu membawa dia ke depan hakim dan dia bersaksi atas apa yang didengarnya. Ini namanya tadi ya, masyahida bihi alal madbut, sesuatu yang bisa dikontrol. Wala tuqbalu syahadatu syahsin jari linafsihi naf'an wala dafi'in anha dhararan. Jadi persaksian seseorang yang menghasilkan keuntungan pada dirinya atau menghindarkan kerugian dari dirinya ini tidak bisa diterima. Jadi persaksian itu yang untung haruslah orang lain, yang rugi juga orang lain. Jadi tidak boleh ada keuntungan yang kembali kepada saksi atau kerugian yang terhindarkan dari saksi. Wa hina itu raddu syahadatu sayyidil abdi al-ma'duni lahu fit tijarah wa mukatabihi. Bila demikian maka persaksian seorang sayyid, seorang pemilik budak yang bersaksi untuk keuntungan budak. Jadi ada budak yang memiliki kasus, lalu sayyidnya menjadi saksi dan persaksian itu menguntungkan budak. Ya, menguntungkan budak yang bersangkutan atau bahkan mukatab ya. Intinya adalah seorang sayyid tidak boleh menjadi saksi dari budaknya ya. Karena nanti kalau budaknya menang dalam pertandingan, ujung-ujungnya keuntungan budak itu juga kembali kepada sayyid. Dan kaedah pertama tadi adalah tidak boleh bersaksi yang mendatangkan kemanfaatan kepada dirinya.